segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku terus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya aku milikmu. Yakini hatiku, kau anugerah sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih membuat jiwaku berdoa. Temukan kekuatanku di sisimu, kau lagi sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku terus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, sepanjang hidup, seiring waktu, aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya, aku milikmu. Ya kini hadirku, bersamamu, ku sadari, inilah cinta, cinta, tiada. Dengarkanlah hidup cintaku yang abadi. Sepanjang